Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama kami, bersama sahabat-sahabat Indonesia yang super di studio, di Mario Teguh Golden Ways. Ya, hari ini kita bicara mengenai penjara identitas. Lalu pertanyaan sekarang begini, Pak Mario, bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang super, yang merasa terpenjara karena ia tahu dan paham kalau dirinya itu berkualitas, dan dia merasa kalau dirinya berkualitas, namun entah mengapa selalu mendapat perlakuan yang tidak baik. Super sekali, karena itu masalah kita ya. Sering kita merasa diri kita sudah terhormat, sudah berlaku sebaik mungkin, berpakaian sesuai, tapi kenapa ke orang memperlakukan kita kadang-kadang tidak fair? Ini, sahabat Indonesia yang super, tolong Anda sadari dan Anda segera setuju dengan saya bahwa emas yang salah taruh akan dikira kuningan. Diri berkualitas emas yang bergaul di lingkungan yang tidak baik, diperlakukan tidak baik. Diri yang bernilai tinggi tapi mengizinkan bibirnya dilalui kata-kata tidak sopan. Coba, merendahkan wanita, merendahkan agama lain, ras, suku lain. Kok bisa ya jadi pribadi yang membiarkan dirinya dilalui kata-kata tidak baik? Lihat, jadi karena kita tidak memperlakukan diri kita sebagai perhiasan, kita diperlakukan seperti sesuatu yang tidak bernilai. Maka karena Anda emas, berlakulah sebagaimana seharusnya emas. Gitu. Super sekali, Pak Mario. Baik. Kini kita beralih, Pak, ke polling. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil keypad yang sudah kami sediakan. Untuk menjawab pertanyaan, Anda menemukan sebuah tas kerja direktur dari perusahaan pesaing terbesar Anda yang berisi dokumen lengkap tentang data-data perusahaan pesaing Anda tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Silakan. Anda bisa lihat pilihan jawabannya di layar Anda. 10 detik dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Silakan disimpan kembali keypad Anda. Pak Mario, kita masuk ke segmen yang menurut saya cukup exciting. Karena kita akan melakukan profiling. Sebetulnya, sebelum kita masuk, Pak, mengenai profiling, boleh Bapak kembali menjelaskan sekali lagi, what is profiling? Okay. Profile itu seperti juga mobil, ada yang profilnya rendah, ada yang profilnya tinggi. Yang lebih tinggi, lebih gampang terbalik kalau belok. Yang tipis, ya, lebih lancar karena wind resistance-nya, tahanan anginnya rendah. Pribadi juga ada profilnya. Ada profil yang smooth, halus masuk ke lingkungan yang berkelas. Ada yang berusaha masuk ke lingkungan yang berkelas, tidak bisa. Ya pakai perhiasan paling mahal, pasti kelihatan murah. Karena kata-kata yang dipilihnya dan cara membawa dirinya tidak mahal, tidak pantas bagi kelas-kelas yang tinggi. So, itu profil. Nah, kita harus ahli membaca orang, karena kesalahan-kesalahan terbesar dalam kehidupan ini adalah karena salah mempercayai orang. Salah mempercayai orang. Maka ahlikanlah diri Anda membaca. Itu. Super sekali. Baik, sekarang kami minta kesediaan dari beberapa orang hadirin untuk berkenan bergabung ke atas panggung sehingga kita bisa mempelajari lebih dalam mengenai ilmu profiling ini, Pak. Ya, saya butuhkan 3 remaja putri dan 3 remaja putra. Itu dia. Satu, kita itu. Satu lagi, ini dia. Yuk, ya. Silakan tampil ke atas. Silakan. Sahabat Indonesia yang super. Bayangkan Anda punya anak-anak remaja. Ada satu remaja putra dan satu remaja putri. Yuk kita lihat sekarang yang putra dulu. 3 ini. Bayangkan Anda punya anak remaja putri yang akan didatangi 3 pria ini. Yang harus Anda nilai. Mana yang Anda restui untuk meneruskan hubungan dengan putri Anda yang suatu ketika akan jadi menantu Anda. Dan wanita mempunyai standar yang tinggi untuk menantu. Bahkan lebih tinggi dari saat dia memilih suami bagi dirinya sendiri. Ya toh? Karena sering ibu menasihati anak perempuannya begini. Kamu cari suami jangan kayak bapakmu. Jadi kasihan bapaknya di belakang mendengarkan. Oke, nah. Sekarang pilih. Yang mana? Pilih dulu. Mas yang ini. Pilih dulu. Satu. Nama Anda lagi? Rivian. Siapa yang pilih Pak Rivian? Good. Hanif. Siapa yang pilih Pak Hanif? Siapa yang pilih Pak Arik? Ada lumayan. Good. Sekarang saya tanya, Anda yang jelaskan, mengapa Anda pilih yang pakai jas ini? Saya tanyakan betul-betul yang berencana untuk punya menantu ini. Ibu, mengapa Ibu pilih yang pakai jas? Pertama, penampilannya lebih ganteng. Kedua, lebih berwibawa. Ketiga, lebih kaya. Ibu pilih yang mana? Saya pilih yang nomor satu. Yang pakai dasi merah. Pakai dasi merah. Ah. Mengapa, Ibu? Penampilannya sederhana. Ya. Kelihatannya berwibawa. Dan kelihatannya anaknya sopan. Super sekali. Siapa yang pilih Pak Hanif tadi? Kenapa Anda pilih menantu yang di tengah yang pakai baju putih itu, Pak? Kelihatannya apa? Orangnya cerdas, terus kelihatannya orangnya punya tekad yang kuat, itu aja. Super. Untuk menjadi sukses. Super. Terima kasih. So, sekarang saya yang bertanya. Dari tiga orang ini, kira-kira yang akan bekerja di bank yang mana? Ini, yang akan menjadi wirausahawan. Nih, kira-kira yang akan jadi lebih kaya yang mana? Setinggi-tingginya gaji pegawai ada batasnya. Sekecil-kecilnya pengusaha hanya dibatasi oleh upayanya. Dan yang ini kuat doanya. Yang harus saya ingatkan, kita tidak boleh menakar rezeki masa depan orang dari penampilannya. Bisa upayanya toh.